أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Panabutin Allah, alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk berjumpa kembali di majelis ilmu ini untuk mengkaji kitab Usul Iman karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimah taala tanpa ada halangan apapun. Semoga kemudahan semacam ini senantiasa dijumpakan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qanafatina a'udzubillah. Pada kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan kajian hadis yang ke-64. وعن أبي إمران الجوني dari أبي إمران الجوني أبي إمران الجوني ini nama aslinya ialah Abdul Malik ibnu Habib, seorang tabi'in yang siqah. Di sini disebutkan langsung meriwayatkan dari Rasulullah. Berarti disebut hadis apa ini? Mursal. Nah, ada sahabat yang tidak disebutkan. Ya. Nah, tabi'in langsung meriwayatkan dari Rasulullah. Namanya hadis apa ini? Mursal. Annahu qalahu ana jibrila ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabki. Bahwa sungguhnya telah sampai kepadanya cerita bahwa sebenarnya Jibril atau Jibril pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis. Jibril datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis. Faqala lahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jibril, "Ma yubkika? Apa yang membuatmu menangis, wahai Jibril?" Qala, Jibril menjawab, "Wa ma li la abki?" وَمَا بِلَا أَبْكِ, tidak mungkin saya tidak menangis. طَوَّمْ مَا شَفَّتْ لِي عَيْنٌ مُنْدُ خَلَقَ اللَّهُ النَّارِ, demi Allah, mataku tidak pernah kering dari tetesan air mata sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Makhafatan an yu'tiyahu, dan aku takut durhaka kepada Allah. Banyak kezifan dia kemudian memasukkan aku ke dalamnya. Rawahu Imam Ahmad Az-Zuhri. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhri. Barakallahu fiik. Nah, hadis ini sekali lagi orang bin Azzaq semua termasuk hadis tabi'in dosa. Karena harusnya setelah tabi'in itu ada sahabat dar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in langsung Rasulullah. Nah, jelanya itu mursal sahabi. Ya, nah, barakallahu fiik. Mursal sahabi kalau memang tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih tentang masalah ini, maka bisa diambil sebagai faedah. Ya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya malaikat Jibril dan tentunya malaikat-malaikat yang lain yang derajatnya lebih rendah daripada Jibril sangat takut dengan rasa yang Allah ciptakan. Sehingga setiap Allah menciptakan neraka, mereka terus menangis kalau mengingat neraka. Tak pernah bayang. Kering matanya. Takut. Terhata kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu dimasukkan ke dalam. Padahal kita sama-sama tahu malaikat itu adalah hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nanti tabayyun ibadah dan taat kepada-Nya. Masih takut. Perbuat dosa yang memungkinkan untuk masuk neraka. Pertanyaannya bagaimana dengan kita, Bani Adam? Bagaimana dengan kita, manusia? Yang Allah ciptakan dalam keadaan memiliki hawa nafsu. Yang Allah takdirkan memiliki penggoda-penggoda iman. Baik dari kalangan bangsa jin maupun bangsa manusia. Tidakkah kita lebih takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah kita takut jika berbuat dosa akan dimasukkan dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Barakallahu. Namun kenyataannya, karena begini azab Allah, banyak manusia yang tidak dapat baik. Nah, apa sebabnya? Dari kondisi laisal khobar kal mu'ayyan. Laisal khobar kal mu'ayyan. Kalau cuma dengar berita, itu lain rasanya dengan yang langsung melihat dengan mata kepalanya sendiri. Malaikat Jibril dan malaikat yang lain melihat neraka itu bagaimana wujudnya. Tiga pantas mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut berbuat dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan kita masuk dalam neraka yang mereka lihat sendiri. Kalau manusia, tidak ada yang melihat neraka sewaktu di dunia. Ya. Nah, saya dikasih tahu berita-berita tentang neraka. Ya. Tidak lihat sendiri, sehingga rasanya lain. Masih tanda baik. Ada meremehkan. Kalau tidak ingin dikatakan meremehkan. Ya. Nah. Kan tidak lihat sendiri. Namun kalau dia sendiri, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat sendiri dengan mata kepala beliau, bagaimana hakikat neraka itu? Maka beliau sabda, pada taraf pada saat itu. Nah, kalian akan sedikit tertawa dan tanya baik. Kalian melihat apa yang aku lihat, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak. Tapi karena kalian tidak lihat apa yang aku lihat, maka yang terjadi ialah kalian banyak tertawa dan jarang menangis. Kalau tidak mau dikatakan tidak pernah ya, itu suatu Raisal Qobar Al-Mu'ayyah. Namun bagi mereka-mereka yang diberi hidayah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun hanya berita yang sampai kepada mereka, belum pernah melihat sendiri, mereka bisa mengambil ibrah atau pelajaran. Dan itulah yang kita harapkan. Kita termasuk bagian dari mereka-mereka yang telah mendapatkan khabar-khabar tentang mereka, sekalipun tidak melihatnya sendiri, bisa mengambil sebagian pelajaran yang berharga. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, di antara ini adalah ingatlah mereka. Kalau kita ingat mereka, nah, kemudian mengingat dosa-dosa kita, biasanya orang ini akan takut untuk menambah pundi-pundi dosanya dan terpacu untuk mengurangi bahkan membersihkan tabungan-tabungan dosanya dengan mengucapkan kesabuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, dibaca tentang khabar-khabar seputar masalah ini, merasa cara untuk bisa menyadarkan ini. Nah, tapi sekali lagi, itu hanya bagi yang mendapatkan hidayah taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang hatinya mati, tidak mendapat hidayah taufik dari Allah, belum mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun membaca dahsyatnya neraka dalam satu kitab, tidak ada rasanya. Tidak ada yang rasanya. Seperti angin lalu saja. Tidak merasa ngeri dengan neraka. Tidak merasa takut jatuh dalam apa yang merasa. Rasa itu. Tapi intinya tadi itu ya. Dikai taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang beda. Kalau lihat sendiri sama apa yang cuma merah cerita saja, ya. Terbukti dalam banyak ayat disebutkan, ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sebuah tanah lapang yang sangat luas, jadi satu. Di situ, wajib di jahannam, neraka jahannam didatangkan, syair oleh para malaikat. Ditunjukkan kepada semua manusia saat itu, baik yang mukmin maupun yang kafir. Orang-orang kafir saat itu, mereka berkata, ya laitan wahai kiranya aku sebutannya. Karena mereka melihat dan menyaksikan binatang-binatang yang dikisar pada hari kiamat nanti karena berbuat zalim dengan sesama binatang. Setelah itu, setelah selesai urusan, mereka dihancurkan oleh Allah dan berubah di jaren tanah. Nah, orang-orang kafir yang sudah yakin, hakul yakin, masuk neraka yang dilihat sendiri di depan matanya, mereka berandai-andai untuk menjadi tanah seperti binatang, ya sudah ya dari jangan saja nggak merasakan kesedihan apa neraka. Termasuk yang bukan orang kafir mereka semuanya berandai-andai untuk bisa kembali ke dunia, untuk beramal soleh dan memperbaiki keimanan dan takwa. Tapi tidak ada lagi penyesalan di hari itu. Penyesalan tidak guna di hari itu. Namun Allah Subhanahu wa Taala kemudian menghibur hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang beriman, irji'i ila rabbika radhiyatan mardhiyah. Irji'i ila rabbika radhiyatan mardhiyah. Kepada Allah dalam keadaan ridha dan ridha. Di ibadah masuklah kalian dalam kelompok Abdullah bin Sa'ud pada pulih dan masuklah kalian dalam syurga. Lekah semuanya sebelumnya takut baik mukminnya maupun apa ini kasihnya karena melihat secara langsung rasa itu masih baru melihat ya. Bagaimana kalau sudah masuk? Tentunya mereka teriak-teriak untuk tidak keluar. Ya. Tapi justru mereka tercela oleh Allah dan diejek. Wa ma aktsarahum 'ala an-nar. Alangkah sabarnya kalian. Tidak. Ya. Maksudnya dalam bahasa katanya begitu ya. Petak-petakan kalian di neraka. Jangan teriak-teriak masuk. Minta keluar dari neraka. Nah. Wa ma asfarahum ala neraka. Nah, betul. Sehingga kita syariatkan untuk banyak rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rindu azab neraka. Allahumma inni a'udzu bika min azabin nar. Allahumma inni a'udzu bika min adzabin nar. Allahumma inni a'udzu bika min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung padamu dari adzabnya. Kalau kita berlindung seperti itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, neraka juga akan berkata kepada ya Allah, lindungi dia dari. Ya. Nah. Dan juga sering baca banyak doa, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azaban. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Waqina azaban, dan jagalah kami dari baik azab. Takut, jangan hanya takut neraka, tapi harus melakukan usaha agar tidak masuk neraka. Apa itu? Mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak taubat, banyak-banyak istighfar, dan banyak-banyak rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Hadis yang ke-62. Wali Bukhari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دار صحابة ابن عباس سمغ الله تعالى مرضى جدوان قال يا بكتان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah bersabda kepada Jibril عليه السلام ala tazurna akthar mimma tazurna, mengapa kalian tidak mengunjungi kami lebih sering daripada biasanya, wahai malaikat Jibril? Mengapa kalian tidak mengunjungi kami lebih sering daripada biasanya? Fana salat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma bain aydina wa ma khalfana al-ayat. Fakatullah Maryam ayat 64 yang artinya tidaklah kami turun kecuali dengan perintah Rabb. Baiknya apa yang ada di depan kami dan apa yang di belakang kami. Seterusnya. Dalam hadis ini Fanafuddin Azzaqullah menunjukkan dalil bahwa para malaikat itu tidak bisa seenaknya turun ke dunia kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka punya kecepatan yang tinggi untuk naik dan turun ke langit dunia, dunia ke langit ya, langit bumi langit ya. Nah, tapi mereka tidak ada satupun yang berani turun kecuali telah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin apa ini? Sehingga ketika Rasulullah meminta malaikat Jibril supaya lebih sering mengunjungi beliau, jawabannya tadi, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّ. Kami tidak bisa turun kecuali dengan perintah dari Allah. Ini menunjukkan faedah yang kedua tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terbatas. Sampai malaikat-malaikat penghuni langit semuanya taat dan tidak berkuasa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau turun ya turun, kalau tidak ya tidak, ya. Nah, padahal kita telah mengkaji hadis-hadis sebelumnya tentang kekuatan para malaikat yang sangat luar biasa, ya. Ternyata mereka itu semuanya tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada faedah yang ketiga. Kalau malaikat yang seperti itu, tingkat ibadahnya, keperkasaan fisiknya, kekuatan jasadnya, taat dan tidak hanya melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa kita yang tingkat kepatuhan ibadahnya masih dipertanyakan? Kekuatan fisiknya juga lemah. Berani-beraninya melanggar perintah Allah Subhanahu. Urusannya cuma turun saja. Bahkan turunnya juga mengunjungi para nabi. Tidak berani. Kecuali dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan minum khamr itu. Malah khamr dicampur koplo. Silangkan, ya kan? Jangan berjudi. Malah membangun ya pusat perjudian di luar pulau. Ya. Berani-berani. Ya. Tak bisa mengambil ikhlas dan faedah. Malaikat yang seperti itu. Ya. Tak berani. Orang aja gak berani. Manusia kok. Beraninya macam-macam malah. Ya. Nah. Padahal tingkat kepatuhan ibadahnya gak ada apa-apanya dengan malaikat. Ya, kekuatan fisiknya juga jauh dibandingkan dengan apa ini? Mereka. Nah, sehingga kita pada bulan Allah kedua harus mengambil pelajaran. Nah, kita malu, malu dengan para malaikat, malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak fasilitas menikmati tapi banyak pelanggaran yang dilakukan. Mereka juga pakai makan, gak pakai minum loh. Nah, suri ibadah terus, suka terus, manusia kasih banyak kenikmatan, boleh makan, boleh minum, boleh macam-macam, menikmati dunia ini, ya ibadahnya, kalau besar. Padahal itu semuanya diberikan kepada manusia untuk menunjang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka justru menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah tak keluar, tidak akan kalian menggunakan apa ini, akal kalian yang mereka. Dan renungkanlah bahwa apa yang kita lakukan selama ini sungguh memalukan, ya, sungguh memalukan. Kita sudah memakan rezekinya Allah, hidup di bumi-Nya Allah, menikmati fasilitas-fasilitas dari Allah, tapi tingkat pelanggarannya nomor wahid, ya, tingkat ibadahnya nol besar, ya, berkeping. Tapi keinginannya, masya Allah, sungguh menakjubkan, ya, hidup enak, ibadah santai, masuk surga yang tertinggi. Memang kumpulan orang-orang yang tidak punya kerjaan, yang hanya bisa berandai-andai, ya. Nah, apa saja masuk Jannatul Firdaus? Boleh, tapi tak. Tapi ya sekarang ini kenapa ini? Amal nyata, ya. Nah, harapkan. Amalnya sudah seberapa? Tingkat kepatuhannya pada Allah sudah sampai mana? Angan-angannya seperti itu, ya. Barakallahu. Qala rahimahu ta'ala wa min sadatihi Mikail alaihi salam wa huwa muwakkal bil qatl wan nabat. Yata pemimpin-pemimpin malaikat selain Jibril ialah Mikail alaihi salam. Malaikat Mikail ini diberi beban atau tugas untuk mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Disebutkan dalam riwayat hadis nomor 66 wa rawa Imam Ahmad an Anas radhiyallahu ta'ala an. Al-Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Anas. Semoga Allah meridainya. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبرائيل ووسنقني يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رياب الناس رسابتك بنا ملكة جبريل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط وهي ملكة جبريل مغفى أكو تدى بنا ملكة Malaikat Mikail tertawa sama sekali. Enggak pernah melihat Malaikat Mikail tertawa sama sekali. Kenapa? Enggak pernah tertawa. Qala. Malaikat Jibril menjawab. Ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar. Mikail tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan oleh Allah SWT. Nah, berapa? Tapi malaikat Jibril yang tidak pernah tertawa dan sering menangis sejak diciptakan apa ini? Nah, yang ini malaikatnya apa ini? Mikail. Padahal tugasnya masya Allah cukup menyenangkan, ya, ngurus hujan, ngurus tanaman-tanaman, ya, mana yang tumbuh, mana yang mati, mana yang rusak dan lain sebagainya, ya. Bisa menikmati indahnya tanaman-tanaman yang ada, ya. Tetapi sejak neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak pernah ketawa sama sekali. Kenapa? Takut. Jangan-jangan ada tugas yang tidak dilaksanakan dengan baik yang membuat Allah murka. Yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, di sini bisa kita ambil pelajaran, ya, untuk bisa menjaga amanah dalam tugas sebaik-baik, ya. Karena malaikat takut masuk neraka karena khawatir ada tugas yang tidak dilaksanakan dengan baik yang membuat Allah benci. Sehingga kita kalau dapat amanah, dapat tugas, kita laksanakan sesuai dengan amanah. Ya. Beri tugas untuk menyapu masjid. Bisa. Malah tinggal keluar kemana-mana, masjidnya kotor. Kan? Ya. Jadi amanah itu tidak semata-mata jabatan yang bergaji tinggi. Bergaji rendah pun yang nama amanah itu tugas dia aman. Ya. Takut malaikat betul aman melaksanakan tugas. Takut ada tugas yang tidak dilaksanakan dengan baik yang menyebabkan Allah murka dan memasukkan mereka ke rendah. Kita juga demikian. Ya, harus takut. Jangan ada tugas yang tidak saya laksanakan dengan baik, ya. Tapi saya minta gaji lengkap, sempurna, ya. Minta kenaikan gaji, tapi tugasnya tidak saya laksanakan dengan baik, ya. Nah, harusnya takut. Keamanan apa tidak? Kalau tidak amanah, mari kita baca kesihatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu bisa menyebabkan kita masuk. Sikap tidak amanah, termasuk sikapnya orang benar. Wa idza tumina qala para munafik itu kalau diberi amanah saya berkhianat. Terkhianat di sini dia tidak melaksanakan tugas dengan baik. Ya. Nah. Ini penting ini diambil dari qala mutah. Wa min sadatihim Israfil alaihi salam وهو أحد حملة العرش وهو الذي ينفخ في الصور termasuk pembesar-pembesar malaikat, dialah malaikat Israfil alaihissalam. Malaikat Israfil ini adalah salah satu malaikat yang bertugas memikul arsy, juga bertugas untuk meniup sangkakala. Malaikat Israfil di samping tugas utamanya meniup sangkakala juga termasuk bagian dari hamalatul arsy. Nah, bukti dalam hadis yang ke-67. Tawaf Tirmidzi wa hasanah. Al-Tirmidzi meriwayatkan dan dia menghasankan hadis ini. Wal-Hakim termasuk Al-Hakim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa an'am wa sahibul qarni qad taqabba al-qarna wa hanana shadhatahu wa aswa hanana shadhatahu wa asgha sam'ahu yang tabir mata yukmar bayantuh. Rasulullah bersabda, bagaimana mungkin aku bisa tersenang-senang sementara malaikat yang bertugas meniup sangkakala telah memegang sangkakala itu dan mendekatkan di mulutnya. Kakoma itu menelan, tapi kalau menelan sangkakala mulutnya juga menempelkan sangkakala di mulutnya. Keningnya juga sudah ditundukkan, pendengaran juga telah dikonsentrasikan. Dia menunggu kapan diperintah untuk meniup. Jadi tiup berarti apa ini? Kiamat. Ya. Siap. Dalam siapa? Ya. Begitu Allah bilang, kiamat terjadi, tinggallah manusia. Tinggal manusia. Jadi sangkakalanya enggak disimpan. Terus siapa? Ya. Kalau memerintahkan, Allah sendiri. Kalau sama nakul ya Rasulullah, para sahabat bertanya, kalau apa yang harus kami ucapkan ya Rasulullah? Qala qulu hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkal. Banyak-banyaklah baca doa hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik yang sifat-sifat urusan. Allahumma tawakkalna, dan kami hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini juga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwa malaikat Israfil alaihi salam juga dalam kondisi siaga. Ya, yang menyebabkan kita harus betul-betul siaga pula untuk menyongsong terjadinya ben hari kiamat sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menolak keimanan dan amal manusia sejak matahari terbenam. Ya, kalau matahari itu sudah terbit dari barat, manusia masih banyak yang tuh, maka sudah sampai di situ waktu beramal yang dihitung. Ya, amal baik yang sudah dilakukan ya sudah itu saja, enggak usah ditambah lagi. Setelah terjadinya apa ini? Topiknya matahari dari. Nah, termasuk taubat-taubat saat itu ditolak. Setelah diangkat lagi, benar matahari siapa ini? Ya. Nah, maka setelah itu Pak sangka kalah di sini. Ya. Kita harus betul-betul waspada menyosok saat-saat penting seperti itu dengan banyak-banyak sifat atau obat waspada banyak-banyak doa hasbunallah wa ni'mal wakil allahi tawakkal. Ya. Hadis berikutnya yang ke-68. Wa an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari ibn Abbas semoga Allah ta'ala meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna malakan min hamalat al-arsh yuqalu lahu Israfil zawiyatun min zawayat arsh ala kahili qad marqat qadamahu fil ardi sabi'at sublah wa marqa ra'suhu min as-sama'i as-sabi'ati al-ulya Rawahu Abu Sa'id wa Abu Nu'aym al-Sulaymi. Sesungguhnya seorang malaikat yang memikul ars yang disebut malaikat Israfil ada di salah satu sudut ars. Dia memikul sudut ars dengan bahunya, kedua kakinya menancap sampai dasar bumi yang ketujuh yang ada di bawah, dan kepalanya tembus sampai ke langit tujuh yang tertinggi. Di sini diriwayatkan oleh Abu Sa'id dan Abu Nu'aym dalam asalnya. Jadi kokoh sekali ya, kakinya nancap sampai bumi yang lapis tujuh seperti bawah, kepalanya sampai mencapai apa ini, langit yang ketujuh yang paling atas. Mikul salah satu sudut apa ini, ars. Namun riwayat ini dhaif dalam sanadnya. Ada rawi yang bernama Yahya ibnu Sa'id Al-Attar. Yahya ibnu Sa'id Al-Attar dan Al-Ahwas ibnu Hakim. Dhaiful hifz, lemah kepalanya. Jadi salatnya ada rawi yang bernama Yahya ibnu Sa'id Al-Attar, ini dhaif, dan juga Al-Ahwas ibnu Hakim, dhaiful hifz, lemah kepalanya. Sehingga hadis ini tak bisa kita pakai karena kebaikan ya. Nah, karena berita-berita tentang masalah ini termasuk perkara baik gaib. Nah, perkara gaib itu baru kita imani jika beritanya betul-betul baik, sahih, baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang apa ini, jelas-jelas apa ini, sahih. Kalau hadisnya gaib semacam ini, ya sudah, jangan cerita tentang kondisi malaikat Israfil yang demikian, ya, karena hadisnya ben dhaif. Yang jelas, malaikat Israfil adalah termasuk salah satu malaikat pemikul ars. Adapun sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis ini tidak terbaik. Yakin, ya, dengan alasan hadisnya baik. Hadis yang ke-69. Wa'awa Abu Sayyid anil Auza'i yaqar. Diriwayatkan oleh Abu Sayyid dari Al-Auza'i yang berkata, laisa ahadun min khalqillahi ahsana sawtan min Israfil. Tidak ada seorang pun makhluk Allah yang lebih bagus dan bagus suaranya daripada malaikat Israfil. Di makhluk yang paling bagus dan indah suaranya adalah malaikat apa ini? Israfil. Tidak ada yang lebih bagus dan indah daripada malaikat Israfil. Faidah akhazah bitaksihi qata'a ala alqabi samawati salatahu wa tasbihahu. Jika malaikat Israfil membaca tasbih, subhanallah, ya, penghuni tujuh langit langsung membatalkan salat dan tasbih mereka untuk mendengar suaranya dari malaikat Israfil yang madu, ya, Dan berita subhanallah. Suara saya besar ya. Jelas itu suaranya muncul ya. Kalau semua makhluk yang ada sama-sama membaca tasbih, enggak ada yang mengalahkan kemerduan suara kita tapi ini. Nah, tasbih. Namun dalam sanad hadis ini ada rawi yang bernama Rawadid Ibn Jarrah. Rawadid Ibn Al-Jarrah. Ini kacau hafalannya di akhir usianya. Sehingga hadisnya ditolak. Asalnya siqah ya. Tambah tua, tambah yang lupa, tambah tua, tambah lupa, akhirnya kacau hafalannya ya. Sehingga hadisnya ditolak. Khawatir masuk yang kacau lagi ya. Memang manusia yang gitu ya. Saya betul siqah. Jadi menghafal di masa muda sampai tua pun masih mantap. Ada yang asalnya tua kepalanya muda, sempat tua, tambah merata di semua. Ya, nah, saya sering dan saya dulu pernah hafal Quran. Sekarang gimana? Tidak lagi. Kacau. Ya, berarti dianggap tidak hafal gitu ya. Nah, dulu pernah banyak hafal hadis, siqah kepercayaan. Tambah tua kacau, berarti dianggap kan? Kacau. Tidak diterima. Ya sudah, begitu saja. Kita tidak meyakini sesuatu yang bersumber dari hadis yang baik. Ya. Qala Allahu ta'ala wa min sadatihim malakul maut alaihi salam. Termasuk pembesar malaikat ialah malakul maut alaihi salam. Malaikat pencabut nyawa. Wa la yajidu musarraha bismihi fil Qur'an wa la fil ahaditsis sahihah. Tidak dijelaskan namanya dalam Al-Quran juga dalam hadis yang sahih. Siapa nama malaikul maut? Waqad jaa fi ba'dhi al-athar tasmiyatu bi Izra'il. Wallahu a'lam. Qalahu al-Habib Ibnu Katsir. Tapi telah disebutkan dalam sebagian asar salaf namanya ialah Izra'il. Wallahu a'lam. Kenyataan ini disebutkan oleh Al-Habib Ibnu Katsir. Nah, tapi tidak ada yang sah. Ya. Nah, ini menunjukkan faedah bahwa nama malaikat juga harus kita imani sesuai dengan kita yang sahih. Tak boleh kita kasih nama-nama sendiri, ya. Termasuk malaikat pencabut nyawa, ya kita kasih nama malaikat maut. Adapun Izra'il yang dikenal di kalangan masyarakat sebagai nama malaikat pencabut nyawa tidak disebutkan dalam Al-Quran, juga tidak disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, disebutkan dalam asar salaf, tapi ternyata baik, tidak ada yang sahih. Wallahu ta'ala. Sehingga kita tidak memberi nama malaikat pencabut nyawa dengan nama lain Israel. Sudah kita kasih nama malaikul maut. Malaikat apa ini? Pencabut nyawa tanpa nama. Dan Allah yang Maha Tahu siapa namanya. Sehingga Al-Sayyid Muhammad Ta'ala menyatakan Allah Allah, Allah yang lebih tahu. Ya. Nah. Qala Muhammad Ta'ala. Fasala innahu bisikrat ila mahayi'ahum lau aksam. Para malaikat, jika ditinjau dari tugas-tugas mereka, ada beberapa kelompok. Faminhum hamalatul arsh. Di antara mereka ada yang bertugas memikul arsh. Faminhum al-karubiyun. Di antara mereka ada yang masuk tim al-karubiyun. Alladzina hum hawla al-arsh wa hum ma'a hamalatil arsh asrafu al-malaika wa hum al-malaikatul muqarrabun. Al-karubiyun ialah malaikat yang ada di sekitar arsh. Jadi tidak mengikut arsh tapi ada di sekitar arsh. Jadi mereka berkumpul bersama malaikat pemikul arsh dan termasuk malaikat-malaikat yang mulia dan malaikat yang besar. Kama qala ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 112, la yastahqiqal masihu ayyakun abdalillah walal malaikatul muqarrabun. Nah, Al-Masih Ibn Maryam tidak pantas ya, kecuali hanya sekedar hamba Allah dan tidak pula malaikat yang besar ya. Namun tidak ada riwayat yang sahih bahwa malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsh yang ikut berkumpul bersama malaikat sama lafzul arsh disebut al-karubiyun. Tidak ada hadis yang sahih, tidak ada riwayat yang sahih, sehingga tidak kita pakai istilahnya ya. Istilahnya begitu, al-karubiyun, malaikat-malaikat mulia yang ada di sekitar arsh ya, sehingga biasa berkumpul dengan apa ini sama lafzul arsh. Ini tidak kita yakini istilah ini karena tidak ada riwayat yang sahih. Wa minhum sukkanus samawati sabri ya'muruna ibadatan da'imatan lailan wa nahara subahan wa masa. Di antara malaikat itu ada yang menjadi penghuni di tujuh langit. Mereka memakmurkan langit-langit itu dengan ibadah yang terus dilakukan malam dan siang, pagi dan sore. Kama qala ta'ala yusabbiquna al-laila wa an-nahara la yafturun. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 20, malaikat-malaikat itu malam dan siang selalu bertasbih dan tidak berhenti sama sekali. Wa minhum alladziina yata'aqabuna ila al-baitil mahmud. Di antara malaikat ada yang mereka berjalan untuk ibadah di Al-Baitul Ma'mur. Qul az-zahir anna alladhina yata'aqaduna ila al-Baitul Ma'mur sukkanus samawat. Aku katakan, yakni Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ta'ala, benar pendapat yang kuat dan jelas bahwa malaikat yang berjalan ibadah di Baitul Ma'mur adalah malaikat penghuni langit. Wa minhum muwakkaluna bil janan wa iddalil haramati li ahliha wa tahbiatul biyafa li sakiniha min malabis wa ma'aqil wa masyaribah wa musawir wa masakina wa ghair dhalika imma la'ayn fu'at wa la'udun samiat wa la'udun al-qabil bashar. Di antara malaikat itu ada yang bertugas untuk mengurus janin-janin, menyiapkan enam keperluan-keperluan bagi ahlinya, menyiapkan jamuan-jamuan bagi yang menghuninya, enam pakaian, makanan, minuman, tinggal dan yang lain yang tidak diketahui oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak terlintas dalam hati manusia. Jadi ada yang bertugas untuk mengurus janin, ada yang bertugas untuk memuliakan alul jannah ya, Barakalikum. Dengan berbagai macam tempat tinggal dan jamuan-jamuan, pakaian, makanan, minuman, dan lain-lain yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia. Wa minhum al-wakkaluna billah, hadana Allah minha, wa hum az-zabaniyah. Wa mukaddamuhum tis'at asar, wa khazinuha malik, wa huwa mukaddam al-khazan. Dan dalam malaikat ada yang ditugasi untuk mengurus neraka. Semoga Allah melindungi kita dari malaikat-malaikat itu. Mereka itu az-zabani. Muka mereka 6, ada 19. Dan penjaga neraka bernama Malik. Malik ini adalah pemuka para penjaga neraka. Wa hum al-mazkurun fi qawli ta'ala. Mereka semuanya disebutkan dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Mu'min ayat 49. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمْ اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا لِلْعَذَابِ. Orang-orang yang siksa di neraka berkata kepada para penjaga neraka Jahannam, berdoalah kalian kepada Rabb kalian agar Allah meringankan azab untuk kami sehari saja. Menunjukkan ada penjaganya neraka itu, ya, dan pemimpinnya ialah Malik, malaikat Malik. Wa qala ta'ala wa nadaw ya Malik liqdi alaina rabbuk qala innakum mahdithun az-zukhruf ayat 17. Para penghuni neraka berkata memanggil-manggil, wahai malaikat Malik, cepat putuskan hukuman kami. Bila kamu rapi. Malaikat Malik berkata, sungguh kalian ditetapkan tetap tinggal di neraka. Mereka manggil-manggil, Malik, Malaikat Malik, ya, bebaskan kami dari neraka. Sampaikan kepada Rabbmu supaya selesai azabnya kami. Malaikat Malik malah menjawab, ya, sungguh kalian telah ditetapkan untuk tinggal selamanya neraka. Ya, nah, so, alhamdulillah. Wa qala ta'ala alaiha malaikatun ghilalun syidad, la yaqsuna Allah ma'amarahum wa yaqaluna ma yumarun. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Taharim ayat 6, di atas neraka Jahannam itu ada malaikat-malaikat yang kasar dan keras, tidak pernah berhak kepada Allah atas apa yang diperintahkan dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 20-21, alaiha tis'ata asyar, di atas neraka Jahannam itu ada 19 malaikat. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikat, dan tidaklah kami jadikan penghuni-penghuni neraka itu kecuali dijaga oleh malaikat. Ila qawlihi, sampai firman Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali dia. Nah, sebentar. Baik, ini masih banyak pembahasan seputar masalah keimanan terhadap malaikat, ya. Masih bisa satu pertemuan lagi, ya. Setelah itu baru kita masuk pembahasan keimanan dengan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, semoga hadis-hadis yang kita baca tadi sebagai cambuk untuk memacu kita agar semangat untuk beribadah dan beramal saleh dan banyak-banyak beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlindung dari neraka-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.